Orang yang takabur melihat orang tuh nggak pernah serius. Kalau ada yang datang, karena dia lebih rendah, nggak layak wajah kita menghadap ke dia. Itu wajah kita tuh kalau ke orang yang lebih penting menurut kita, oh ya begitu, oh betul. Ini berbau menjilat, bahaya tuh. Ya, tidak sepenuhnya salah seperti itu. Juga kalau orang takabur berdehem. Begitulah. Kalau bicara lebih keras daripada yang diajak bicara. Suka motong omongan. Ayalah, saya juga udah tahu lah, pasti ngomong gitu melulu lah. Enggak mau nerima pendapat orang lain. Kalau bicara orang takabur tuh harus lebih jelek orang lain tuh.